semesta. Nur Muhammad yang tercipta hanya berdua dengan Tuhannya. Nur Muhammad yang mulia, arah surga dan neraka seluruh jagat alam semesta, semua tercipta dari dirinya. Nur Muhammad yang sempurna, engkaulah bulan purnama, indah sempurna mempesona, kasih sayangmu sungguh tercipta untuk seluruh alam semesta. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi dha. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi dha. Malam suci penuh cinta sang kekasih berjumpa. Puji penuh cinta sang kekasih berjumpa dengan Tuhan sang pencipta Nur Muhammad mulia. Mari semua menyambutnya. Yeah.